Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala: Wa min 'azimi ni'matillahi 'ala al-'abdi an yuwaffiqahu li suluki hadha an-nahj al-qawim al-qa'im 'ala luzumi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ba'idan 'an inhirafati ahli al-batil wa takharrusati ahli ad-dalali bal madaw bihamdillahi ala jadatin wahidatin wa lam yatanaza'u fi mas'alatin wahidatin min masailil asma'i was sifati wal af'al. Qala bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala asy-syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala في كتابه فقه الأسماء الحسنى ومن عظيم نعمة الله على العبد dan di antara bentuk keagungan nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba أن يوفقه لسلوك هذا النهج Allah berikan kepadanya taufik untuk menempuh jalan ini النهج القويم jalan yang lurus dalam memahami asma wa sifat على لزوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله jalan yang lurus yang tegak di atas kitabullah dan sunnah rasulnya ba'idan an inhirafi ahlul batil jalan yang jauh dari penyimpangan ahlul batil wa takharrusati ahlul dhalal jauh dari prakiraan atau prasangka ahlul dhalal orang-orang yang tersesat bal madaw bihamdillahi ala jaddatin wahidah tetapi mereka alhamdulillah seluruhnya berjalan di atas satu cara walam yatanaza'u fi mas'alatin wahidah karena itulah mereka tidak pernah berselisih walaupun dalam satu masalah min masail asma'i was sifati wal af'al masalah-masalah yang berkaitan dengan nama-nama Allah sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن موادئها تبديلا ولم يبدو لشيء منها إبطالا ولا ضرب لها أمثالا بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة tetapi mereka seluruhnya sepakat menetapkan apa-apa yang telah disebutkan dalam Alkitab dan dalam Sunnah satu kata, satu kalimat dari awal hingga akhir dari orang-orang terdahulu hingga orang-orang datang belakangan lam yusawimuha ta'wilan mereka tidak pernah merubah apa-apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan takwil-takwil yang lain. Walam yuharrifuhan mawadhi'aha tabdilan. Mereka juga tidak merubah-rubah apa-apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah berupa nama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perubahan. Walam yubdu li syai'in minha ibtalan. Walam yabdu li syai'in minha ibtalan. Mereka pun tidak pernah menolak apapun yang terdapat daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam kedua sumber tersebut wala darubu laha amsalan mereka juga tidak pernah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang sama dengan makhluk-makhluknya bal talaqquha bil qabuli wat taslim tetapi mereka seluruhnya menerima apapun yang Allah jelaskan dan Rasulnya jelaskan tentang Allah namanya dan sifat-sifatnya dengan sepenuh hati mereka terima wa qabaluha bil imani wat ta'zim dan mereka terima semuanya dengan iman dan dengan pengagungan atas nama-nama dan sifat tersebut. Naam. Wa ja'alul amra fiha amran wahidan wa ajarruha 'ala sananin wahidin wa lisani hali qa'ilihim yaqul minallahi ar-risalatu wa 'alal rasulil balagu wa 'alaina taslimu. Kamil. Wa hadha al-ittifaqu alladhi madu 'alayhi ahlus sunnati 'abra at-tarikhil al-madidi yu'addu min abyanil dalaili 'ala sihhati manhajihim wa istiqamati maslakihim. Wa ja'alu al-amra fiha amran wahidan. Mereka menjadikan sebuah perkara yang berkaitan dengan bab nama-nama dan sifatnya satu metode, satu jalan, satu cara. Wa ajrauha ala sananin wahidin. Mereka terapkan seluruh nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut dengan satu jalan. Wa lisanu hali qailihim yaqulu. Dan seolah-olah perkataan mereka, lisanul hal, seolah-olah perkataan mereka semuanya mengatakan dengan sepakat, minallahi risalah, dari Allah lah datang risalah ini, dari Allah lah datang semua nama-nama sifat ini. Wa 'ala rasulil balagh, dan tugas rasul hanyalah menyampaikan saja apa-apa yang Allah beritakan dalam kitabnya dan dalam sunnah rasulnya. Wa 'alaina taslim, dan kita hanya menerima saja. Wa hadha al-ittifaq alladhi mada 'alayhi ahlus sunnati 'abra at-tarikh. Kesepakatan inilah yang telah dilalui oleh ahlus sunnah sepanjang zaman. 'Abra at-tarikh al-madidi yu'addu min abyani ad-dala'il, dan ini semua menunjukkan suatu hal yang nyata, 'ala sihhati manhajihim, dengan benarnya manhaj mereka, wa istiqamati maslakihim, dan lurusnya jalan mereka. Dalam paragraf ini, dalam paragraf yang mulia ini, yakni pengarang ingin menjelaskan kepada kita bagaimana para salafus salih yang terdahulu dalam memahami asma wa sifat. Mereka tidak berselisih sebagaimana berselisihnya ahlul kalam. Mereka terima apa yang Allah beritakan dalam kitab dan dalam sunnah rasulnya tanpa mereka rubah-rubah takwilnya, tanpa mereka tambahi atau kurangi sifat-sifat tersebut, huruf-huruf tersebut, ya, tanpa mereka batalkan, tanpa mereka tolak dan nafikan, tanpa mereka serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Tak pernah mereka bersisi, dan mereka senantiasa memiliki satu metode. Adapun ahlul kalam, mereka bersisi persisian begitu dahsyatnya. Nah. Wa lihada yaqulu Abu al-Mudaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, wa mimma yadullu ala anna ahla al-hadith ala al-haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah min awwaliha ila akhiriha qadimiha wa hadithiha wajadtaha ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa tabaa'udi ma bainahum fi ad-diyari wa sukuni kulli wahidin minhum qataran min al-aqtari fi bayani i'tiqadi fi bayani i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahid yujiruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna anha. Walihada yaqulu Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani. Karena itulah Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani berkata tentang metode salaf dalam memahami asma wa sifat rahimahullah. Wa mimma yadullu ala anna ahla al-hadithi ala al-haq, yang menunjukkan ahlul hadith di atas kebenaran dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya ini, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafati, sekiranya engkau meneliti seluruh kitab-kitab mereka yang mereka tuliskan, yang mereka karang, min awwaliha ila akhiriha, dari yang terdahulu maupun yang datang belakangan, qadimiha wa hadithiha, dari awal hingga akhir, yang baru maupun yang lama, wajadtaha ma'akhtilafi buldanihim, engkau akan dapati walaupun mereka berbeda-beda, ya, negerinya. Ada yang tinggal di Maghrib Al-Arabi, ada yang tinggal di Maghrib di Andalus, ada yang tinggal di Timur, ada yang tinggal di Barat. Berbeda-beda tempat tinggal mereka. Wa zamanihim, berbeda-beda zaman-zaman mereka. Ya, kalau kita membaca kitab manhaj sejak yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Usulus Sunnah, pada abad-abad yang berbeda-beda, mulai daripada abad kedua yang tulis Imam Tahawi, Al-Aqidah Tahawiyah, pada abad ketiga, ya, yang satu ada di Kufah, yang satu ada di Basra, yang satu ada di Mesir, ya, sebagaimana itu surah As-Sabuni. Kitab mereka ini berbeda-beda tempat, berbeda-beda zaman, berbeda-beda pengarang, tapi sama isinya, tak beda. Karena itulah mudah bagi ahlu sunnah untuk memahami, karena berulang-ulang, karena samanya metode mereka tak ada yang berubah dari zaman ke zaman. Ditulis dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya pada abad ke-7, tak ada bedanya. Ya. Kata beliau, makhtilafi buldanihim, walaupun negeri mereka berbeda-beda. Apa yang ditulis oleh Imam Sun'ani di Yaman, apa yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah, tak ada bedanya, sama. Yang ditulis oleh Imam Syaukani, ya, berbeda-beda tempat, berbeda-beda zaman. Wa taba'udi ma bainahum fid diyar, alangkah jauh jarak-jarak mereka satu sama lain. Wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar, mereka berbeda-beda tempat tinggal masing-masing, negeri dan ya keberadaan masing-masing. Fi bayanil i'tiqadi wa ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin, tapi dalam masalah keyakinan ini, dalam membahas masalah akidah, mereka semuanya ala watiratin wahidatin, atas satu jalur, wa namtin wahidin, satu metode. Yujruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha, mereka itu menerapkan satu kaidah yang mereka tak pernah menyisih kaidah tersebut. Wala yamiluna anha, tidak pernah pula mereka menyimpang dari kaidah tersebut. Naam. Qulubuhum fi dhalika ala qalbin wahidin wa naqaluhum wa naqluhum la tara fihi ikhtilafan wa la tafarruqan fi shay'in ma wa in qalla bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahidin jara ala lisanin wahid. Na'am. Qulubuhum fi dhalika ala qalbin wahid, seolah-olah mereka satu hati. Apapun yang kita pernah baca, apapun yang kita baca tentang masalah asma'u sifat dan manat, tidak ada beda. Ya, apa yang ditulis oleh Imam murid Imam Syafi'i Al-Muzani rahimahullah tabaraka ta'ala, tak berbeda dengan apa yang ditulis oleh para ulama-ulama lainnya dari zaman ke zaman. Yang ditulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lintas madhab biqih, ada yang dari madhab Hanbali, ada yang dari madhab Syafi'i, ada yang dari madhab Hanafi, ya, ada yang dari madhab Maliki, tapi mereka dalam bab ini tak pernah berselisih. Semua mereka sepakat tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah SWT, di mana Allah SWT. Semua sepakat, tak ada yang berselisih. Lintas madhab fiqih, dalam madhab fiqih mereka mungkin berbeda-beda, tapi dalam perkara i'tiqad mereka satu, seolah-olah satu hati. Wa naqluhum la tara fi ikhtilafan wa la tafarruqan, dan engkau jika meneliti bagaimana mereka menukil perkataan-perkataan para ulama, apa yang mereka tulis, la tara fi ikhtilafan, engkau tak akan menemukan padanya perselisihan, perbedaan. Wala tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla, bahkan dalam perkara sedikit pun tak ada mereka ya berselisih, berpecah belah. Bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim, kalau engkau kumpulkan semua yang mereka bincangkan, yang keluar dari mulut-mulut mereka, wa naqaluhu an salafihim, yang mereka nukil dari ulama-ulama mereka terdahulu dari para salafus salih, wajadtahu ka'annahu ja'a an qalbin wahid, seolah-olah engkau dapati apa yang mereka nukil, yang mereka tuliskan, yang mereka katakan dari satu hati, bahkan dari para tabi'in. Bacalah ya, misalnya Allah di atas, akidah ini akidah yang telah diimani oleh nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari zaman ke zaman. Subhanallah. Kalau kita membaca kitab tulis oleh Al-Muqayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, tentang masalah ini, ya, maka kita benar-benar meyakini bahwasanya dalam ini tidak ada perselisihan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mustawin al-arshihi ba'inun min khalqihi, di atas arshnya, ya, berpisah daripada makhluknya, tak ada yang berbeda dalam hal ini. Ya, dari zaman ke zaman, dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka memiliki perkataan yang sama, tak ada yang berbeda. Ya, bacalah kitab As-Sawa'iqul Mursalah, itu oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, tak ada yang berbeda. Dia menukil perkataan ulama dari zaman ke zaman. Maksudnya Allah SWT di atas, datanglah generasi yang belakangan mereka pun berselisih. Ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan ya jauh, tidak bermacam-macam perkataan mereka. Ya, wahwa alal wahal. Nah, wajadtahu ka'annahu ja'an qalbin wahidin jaru ala lisan wahid. Seolah-olah kau dapati semuanya itu bersumber daripada satu hati, satu lisan. Naam. Wa hal 'ala al-haqqi dalilun abyanu min hadha? Qala Allah ta'ala: Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Wa qala ta'ala: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Berkata المصنف حفظه الله: وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ Bukankah ini adalah merupakan dalil yang nyata menunjukkan kebenaran mereka? Tidak ada yang lebih jelas daripada hal ini. Bahwasanya mereka atas kebenaran. Lihatlah berbeda-beda zaman, berbeda-beda penulis, berbeda rentang waktu, tempat, tapi semuanya seolah-olah satu kata, satu hati. Kalau kita merujuk wallahi, kalau kita baca banyak kitab-kitab manhaj, ditulis oleh apapun juga yang namanya Ushulus Sunnah, Syarhus Sunnah, Imam Muzani, Imam Al-Barbahari, berbeda-beda tempat, Al-Aqidah At-Tahawiyah, Abu Ja'far At-Tabari, subhanallah, yang ditulis Lum'atul I'tiqad, ditulis oleh Ibn Qudama Al-Maqdisi, dari zaman ke zaman, subhanallah. Apa ditulis Imam Abu Hanifa dalam dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Awsat, semuanya sama, tak ada beda, subhanallah. Ini menunjukkan mereka di atas kebenaran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afala tadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak memikirkan, memahami kandungan Qur'an, mentadaburi isinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Qur'an tersebut datang dari selain Allah, pasti mereka akan dapati padanya pertentangan yang banyak. Karena mereka mengambil daripada Qur'an, karena itulah mereka tidak bertentangan. Tapi lihat Ahlul Kalam, bagaimana Mu'tazilah menafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menganggap semua nama-nama Allah hanyalah merupakan a'lam. Lihat pula orang-orang Ahlul Kalam, Maturidiyah, Asyariyah, yang mereka bersisi dalam menetapkan berapa sifat-sifat yang wajib bagi Allah tabaraka taala, sebagian 7, sebagian 12, sebagian 20. Ya, berbeda-beda satu sama lainnya. Lihat pula Jahmiyah, satu sama lain bahkan saling sesat menyesatkan, bahkan saling kafir mengkafirkan. Adapun Ahlu Sunnah dari zaman ke zaman, As-Salafus Salih dari zaman ke zaman sama, karena mereka mengambil daripada Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Karena mereka berpegang dengan tali Allah, dialah Quran, dipahami dengan sunnah, mereka pun tidak pernah berselisih, subhanallah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan ingatlah tatkala kalian dahulu berselisih, bermusuhan, maka Allah satukan hati-hati kalian, jadilah kalian dengan nikmat Allah sebagai orang-orang bersaudara. Naam. Wa amma idza nadarta ila ahli al-bid'i ra'aitahum mutafarriqina syai'an wa ahzaban. Syi'an wa ahzaban la takadu tajidu tsnaini minhum ala tariqatin wahidatin fi i'tiqadi yubaddi'u ba'duhum ba'dha bal yartakuna ila at-takfir yukaffiru al-ibnu abahu wal akhu akhahu wal jaru jarahu wa tarahum abadan fi tanazu'in wa tabagudin wa ikhtilafin tanqadi a'maruhum wa lam tattafiq kalimatuhum. Wa amma idza nadarta ila ahli bid'ah, jika kau lihat bagaimana ahli bid'ah, ra'aitahum mutafarriqin syi'an wa ahzaban, engkau melihat mereka berpecah belah, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Misalnya adalah sekte Rafidhah Syiah. Kalau kita lihat, sungguh mereka berpecah belah dalam segala bab, bukan hanya dalam bab asma wa sifat, dalam masalah iman dan seterusnya, berpecah belah. Bacalah kitab-kitab para ulama, lihatlah bagaimana kaum Khawarij mereka berpecah belah, Sufiyah bagaimana mereka berpecah belah, Jahmiyah bagaimana mereka berpecah belah, Subhanallah. Ya, dan telah berupaya para ulama menukil perkataan-perkataan mereka dalam kitab-kitab mereka. Al-Farqu Bainal Firaq, ditulis oleh Imam Al-Baghdadi rahimahullah tabaraka taala. Ya, kemudian yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari Maqalatul Islamiyyin, ya, wa Ikhtilaful Musallin. Dia tuliskan semua kelompok-kelompok ini dengan berbagai macam perpecahbelahan mereka, perbedaan mereka satu sama lain. Yang ditulis oleh Asy-Syahristani Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Semua mereka menyebutkan betapa banyaknya perpecahan dalam yakni tubuh ahlul bid'ah. Begitu dahsyat. La takadu tajidu tsnaini minhum ala tariqatin wahidah. Bahkan hampir-hampir tak dapat kau temukan dua orang satu cara, satu jalan. Fi al-i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, sebagian mereka membid'ahkan sebagian lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan mereka naik sampai pada tingkat mengkafirkan sebagian atau sebagian lainnya. Yukafir ibnu abah, anak mengkafirkan ayah. Wal akhu akha, saudara mengkafirkan saudaranya. Wal jaru jara, tetangga mengkafirkan tetangganya. Wa tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghut, engkau melihat mereka selama-lamanya berselisih, berpecah belah, waktilaf, saling memusuhi. Tanqadi a'maruhum, habis umur mereka. Walam tattafiq kalimatuhum, tak pernah sama kalimat mereka. Naam. Qala wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadith annahum akhadhu ad-din min al-kitabi wa sunnati wa tariqi an-naqli fa awrathahum al-ittifaqu wal ittilaf wa ahli al-bid'ah wa ahli al-bid'ah akhadhu ad-din min uqulihim fa awrathahum at-tafarruq wal ikhtilaf fa inna an-naqla wal riwayata min as-siqati wal mutqinin qallama takhtalifu wa in ikhtalafat fi lafdatin aw kalimatin fadhalika al-ikhtilafu la yadurru ad-din wa la yaqdahu fihi wa amma al-ma'qulati wal khawatir wa amma al-ma'qulatu wa amma al-ma'qulatu wal khawatir wal ara'u fa kullama tattafiq bal aqla aqlu kulli bal aqlu kulli wahidin wa ra'yuhu wa khatiruhu yuriya sahibu ghayra sahibahu yuriya sahibahu ghayra ma yara al-akhar qal. Beliau berkata ini, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana sababu fi ittifaqi ahli hadis, sebab kenapa ahli hadis sepakat tak berbeda-beda, annahum akhadhu ad-din min al-kitab wa sunnah, karena mereka mengambil agama ini dari kitab dan sunnah, dari Quran dan hadis, wa tariq an-naql, ya, dan mereka menukil semuanya daripada kedua sumber ini, fa awrathahumul ittifaq wal ittilaf. Maka bagaimana cara mereka menukil daripada Quran Sunnah ini membuat mereka bersatu, ya, sepakat. Wa ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah, akhadud dina min uqulihim, mereka mengambil agama dari rasio mereka, dari akal-akal mereka. Fa'awrathahum at-tafarruq wal-ikhtilaf, maka membuat dan menyebabkan mereka berpecah belah dan saling berselisih. Fa inna an-naqla war-riwayata min ath-thiqati wal-mutqinin qallama takhtalif, karena jika diambil penukilan dan riwayat dari para orang-orang yang thiqat, yang terpercaya, yang adil, ya, yang al-mutqinin, memang menguasai periwayatan, qallama takhtalif, sedikit sekali perselisihan didapati. Wa in ikhtalafat fi lafdhatin, kalaupun terkadang redaksinya berbeda, atau kalimatin, kalimat yang disebutkan berbeda, fadhalikal ikhtilaf wa la yadhurru ad-dinah, tapi yakni perbedaan redaksi yang sama maknanya tidak membuat agama ini membahayakan agama ini, wa la yaqdahu fihi, tidak membuat celah pada agama ini. Jadi artinya walaupun berbeda-beda redaksi tapi sama maknanya. Kadang-kadang kalimat berbeda satu sama lain tapi sama maknanya. Ini tidak berbahaya. Ya, tidak membuat mereka berpecah belah. Subhanallah. Wa amal ma'kulat, adapun ketika berlandaskan dengan rasio dalam memahami Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, perkara yang gaib. Wal khawatir, wa amal ma'kulat, adapun melandaskan kepada rasio, wal khawatir, lintasan-lintasan terdapat dalam hati, perasaan-perasaan. Wal ara, berlandaskan dengan pendapat-pendapat manusia. Faqallama tattafiq, maka jarang sekali mereka sepakat. Apa yang Anda katakan lain dengan apa dikatakan kawan, karena semuanya memiliki akal yang berbeda-beda tingkatannya. Ya, rasio yang berbeda-beda. Tak sama akal manusia, berbeda-beda tingkatannya. Sebagian lebih cerdas daripada sebagian lainnya, sebagian lebih cepat menalar daripada sebagian lainnya. Wa faqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu, di atas langit ada langit. Maka rasio mana yang jadi standar kebenaran? Ya, dia katakan si A, kenapa? Karena si A telah tinggal sekian tahun, dia tinggal di Mekah 30 tahun. Kita katakan si B 40 tahun, si C seumur hidupnya di Mekah. Subhanallah. Jika kita katakan dia jebolan S1, kita katakan yang si B jebolan S2, si C jebolan S3, si D profesor doktor. Apakah telah menjadi standar profesor doktor itu yang benar? Kalau anda kata berlandaskan dengan rasio manusia, ya, kemudian anda kata ada 3 profesor doktor semuanya kumat mumtaz, mereka berbeda satu sama lain, yang mana yang benar? Bagaimana cara kita menimbang ini yang benar? Semua sama nilainya, semua sama hebatnya, tapi mereka berselisih pendapat. Yang mana mau kita benarkan? Ya, subhanallah. Karena itulah jelas sekali akidah ini. Adapun mereka menjelaskan kepada rasio, kepada perasaan-perasaan, kepada pendapat-pendapat, tentunya mereka berselisih. Subhanallah. Kemudian, bal aqlu kulli wahdin wa ra'yuhu wa khatiruhu yuri sahibahu ghaira ma yaral akhar. Setiap orang punya akal yang berbeda-beda. Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Setiap orang punya perasaan yang berbeda-beda, prasangka yang berbeda-beda. Setiap ini menunjukkan kepada pemiliknya apa yang tidak didapat oleh yang orang lain. Akal si Fulan enggak sama akal si Alan. Rasio Zaid enggak sama dengan rasio si Amr. Berbeda-beda tingkatannya. Walaupun satu alma mater, subhanallah. Berbeda-beda, andai kata mereka kembali kepada akal. Maka itu tak usah heran ketika kita melihat ini tamatan Mekah, ini tamatan Madinah, tapi menjadi ra'sun fil bid'ah, menjadi pemimpin dalam hal bid'ah. Jawabannya, dia bukan kembali kepada kitab, dia bukan kembali kepada sunnah, kembali kepada rasio, kembali kepada akal, kembali kepada perasaan, kembali kepada pendapat-pendapat sendiri-sendiri atau pendapat orang lain. Enggak usah heran. Ini S1, S2, S3 di Mekah loh, tapi ra'sun fil bid'ah, pemimpin dalam hal bid'ah. Ya, dialah senantiasa menghujat ahlu sunnah wal jamaah. Dia belajar di sana, dia bersarang di sana, dia bertahun-tahun makan uang dari penguasa sana. Tapi ketika pulang ke negerinya menjadi ra'sun fil bala, ya, bencana, malapetaka. Jawabannya, kenapa berbeda-beda? Yang satu dari Madinah, yang satu dari Makkah. Subhanallah. Karena mereka tidak melandaskan kepada dalil. Seandainya mereka melandaskan kepada dalil Quran, sunnah, pemahaman salafus salih, tak berbeda-beda mereka. Maka itulah kita tak perlu merasa heran. Ada yang belajar dimanapun, di Al-Azhar, di Qahira, ya, ada yang belajar di Baghdad, ada yang belajar di Oman, ada yang belajar di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Ketika mereka merujuk kepada sumber yang sama, mereka tak berselisih. Tapi kalau mereka merujuk kepada akal, mereka merujuk kepada buku-buku para ahlu kalam, antara mereka pun terdapat perselisihan yang begitu kuatnya, dahsyatnya satu sama lain. Subhanallah. Naam. Hada wa innal khata'a fi asma'i rabbi subhanahu wa sifatihi laysa kal khata'i fi ayyi amrin akhar. Wal wajibu ala kulli muslimin an yalzima nahja ahli sunnati wal jama'ati wa yasluku sabilahum fa innahum ala al haqqil mustabin. هذا وإن الخطأ في أسماء الرب سبحانه وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر. Kemudian kesalahan dalam memahami nama-nama Rabb subhanahu dan sifat-sifatnya bukan sama dengan kesalahan-kesalahan dalam perkara-perkara lainnya. Ini perkara fatal, perkara besar. Maka jangan yang ini perkara-perkara khilafiyah mu'tabarah. Ini khilafiyah yang tidak mu'tabar, yang menyelisih mitu disalap khilafiyah yang tidak mu'tabar. Dalam masalah-masalah fiqhiyah, okey, ini perselisihan yang mu'tabar, yang dianggap azan dua kali, azan sekali, qunut subuh, tak qunut subuh, perkara-perkara yang mu'tabar, ada akarnya, ada usulnya. Ya, berbeda-beda para ulama-ulama mazhab menyentuh kemaluan, batalkah wudu, tak batalkah wudu. Ya, gerakan-gerakan solat, mana lebih dahulu ketika jatuh seorang, apakah tangan, apakah lutut, berbeda-beda, bersedekapkah atau istirsal, melepaskan kedua tangannya, ya, berbeda-beda. Dalam bab ini perkara yang ringan, ya, tapi perbedaan dalam perkara-perkara tentang nama Allah, tentang sifat-sifatnya, perkara besar. Nah, kemudian kata beliau, wal wajibu ala kulli muslimin an yalzama nahja ahli sunnati wal jamaah. Tidaklah kewajiban setiap muslim menempuh metode ahlu sunnah wal jamaah. Masalahnya setiap orang mengklaim dia ahlu sunnah wal jamaah, itu masalah. Ya, bahkan sebagian orang membuat dalam bentuk ormas, sebagian orang membuat dalam bentuk kelompok macam-macam. Ya, kamilah ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah. Ya, padahal sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kullun yaddai waslan bilaila wa laila la tuqilu lahum bidzak. Semua orang mengaku punya hubungan khusus, dialah pacar Laila, padahal Laila tak mengakui satu orang pun di antara mereka pacarnya. Semuanya mengklaim dialah ahlu sunnah wal jamaah, mengeluarkan lain daripada barisan ahlu sunnah wal jamaah. Ini bukan ahlu sunnah, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah? Kami. Kenapa? Kata ulama kami, kami ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah. Padahal ahlu sunnah, mereka senantiasa melaraskan apapun perkataan, etikat mereka, keyakinan mereka, perbuatan mereka kepada sunnah. Jamaah, jamaah siapa? Jamaah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah jamaah, humul jamaah. Dan para tabi'in yang telah diberikan oleh Nabi rekomendasi. Apa kata Nabi SAW? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang ada pada zamanku dan zaman yang datang setelah mereka, dan zaman datang setelah mereka, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, inilah yang paling terbaik dalam segala bab. Dalam bab i'tiqad, dalam bab fiqih, dalam apapun juga, bab muamalat, bab akhlak. Subhanallah. Inilah hakikat daripada ahlu sunnah wal jamaah. Yang mengikuti jalur mereka, jalan mereka, dialah ahlu sunnah. Walaupun dia tak memiliki kartu anggota, tak memiliki ADRT. Ya, karena itulah tak ada pemimpin ahlu sunnah jamaah, tak ada. Ya, karena dia bukan forum komunikasi ini dan itu, bukan paguyuban ini dan itu, enggak ada. Subhanallah. Tak ada seorang mengatakan, akulah pemimpin ahlu sunnah jamaah. Engkau siapa? Subhanallah. Tak ada anggota, tak ada keanggotaan, tak ada dipecat daripada ahlu sunnah jamaah. Karena dia bukan perusahaan. Tapi menyelisihi cara beragama mereka, itu yang dikeluarkan dari barisan ahlu sunnah dengan tawabit dan kawaid, dengan syarat-syarat, dengan kaidah-kaidah dan ketapan-ketapan, bukan sembarang. Subhanallah. Kata beliau, wa yaslaka sabilahum, hendaklah menempuh jalan mereka, fa innahum 'alal haqqil mustabin, sesungguhnya mereka di atas kebenaran yang nyata. Naam. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustanan falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi alfitnah, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanu wallahi afdalu hadhihi al-ummati wa abarruha quluban wa a'makuha 'ilman wa aqalluha takallufan, qawmun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi, fa'rifu lahum fadlahum wattaba'uhum fi asarihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlakihim wa dinihim, fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, fa ha'ula'i sadatu hadha asy-sya'ni, thumma yalihim tabi'uhum bi ihsan, razaqanallahu husnal ittiba' wa husnal 'amal, innahu sami'un mujib. Insyaallah mungkin hari Jumat nanti, Jumat ya, malam Sabtu ana di sini. Nanti kita akan baca kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Kita akan bahas perkataan ulama dari zaman ke zaman bahwasanya Allah di atas. Dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah tabarakata'ala. Dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah tabarakata'ala. Judul kitabnya adalah As-Sawa'iqul Mursalah. Al-Jahmiyatil Mu'attilah. Bukan, kitabnya kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Ya, kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Itulah oleh al-Imam yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tabaraka taala. Nanti kita akan share di grup. Kita akan baca insyaallah tabaraka taala. Kita lanjutkan. Paragraf terakhir. Kata beliau, qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, man kana minkum mustannan, barang siapa di antara kalian mau mencari jalan, falyastanna biman qad mat, hendaklah mengikuti jalan orang-orang yang telah wafat. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah, sesungguhnya orang-orang yang masih hidup tidak jamin selamat daripada fitnah. Ini perkataan yang hak. Andai kata kita mau mengikuti jalan orang tertentu, ikuti dia yang telah meninggal. Karena yang meninggal selamat daripada fitnah, tahu kita bagaimana akhir hidupnya. Adapun orang hidup, kita yakni jadikan dia sebagai figur, kita ikuti dalam segala hal. Boleh jadi besok dia tersesat, tak ada yang tahu bagaimana seorang apakah selamat kelak. Kata beliau, fa innal hayya la tu'man 'alal fitnah, karena orang hidup tak jamin selamat daripada fitnah. Hari ini dipemimpin membawa manusia ya di atas jalan kebenaran. Besok dia menjadi pemimpin membawa manusia kepada kesesatan. Tak tahu kita. Ya, mungkin bertahun-tahun di atas kebenaran, kemudian Allah gelincirkan dia karena kecenderungannya kepada dunia, kepada syahwat, menjadi penyeru kepada kesesatan. Bukan hal yang mustahil. Maka jangan kita menjadikan mereka sebagai figur-figur yang mutlak sampai kita lihat bagaimana meninggalnya mereka. Subhanallah. Ulaika ashabu Muhammadin, kata Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu arda. Mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad. Kanu wallah. Kalau mau menjadikan pedoman petunjuk, mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad. Mereka adalah wallahi afdhal hadhil ummah, sebaik-baik umat ini, wa abarraha quluban, yang paling suci hati-hati mereka. Tak ada tendensi apapun juga. Begitu suci hati mereka. Ya, begitu berat untuk meniru mereka. Abarraha quluban wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmu mereka. Mereka melihat Quran turun, mereka bahkan melihat Jibril datang, mereka mendengar perkataan Jibril, mereka langsung mendengar perkataan Nabi, mereka langsung melihat mujizat Nabi, dan Quran turun dengan bahasa mereka. Bagaimana mereka disepelekan, ditinggalkan, tidak diambil dari mereka petunjuk dan hidayah. Dalam bab asma sifat, mereka tak pernah bersisi satu orang pun. Semuanya sepakat sama. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama, meyakini agama, mengatakan perkataan-perkataan dalam bab agama. Tak ada takalluf, tak ada memaksakan diri, sebagaimana ahlul kalam yang panjang perkataannya ya, tapi tak dalam isinya. Bersisi satu sama lain. Qawmun ikhtaruhum Allahu li suhbati nabiyyihi wa iqamati dinih, mereka lah satu kaum yang Allah pilih mereka. Mereka lah orang-orang pilihan. Allah pilih mereka menjadi sahabat-sahabat nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum. Qara'at hadha. Fa'arifu lahum fadlahum. Maka pahamilah keutamaan mereka. Kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Ikuti jejak mereka dalam segala bab. Jangan hanya ambil fikihnya saja, tinggalkan akidahnya. Sungguh aneh sebagian orang ambil fikihnya Imam Syafi'i, tinggalkan akidah Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka taala. Ajib, ini adalah perkara yang aneh sekali. Ambil akidah Abu Hanifah, tinggalkan ambil fikih Abu Hanifah, tinggalkan akidah Imam Abu Hanifah rahimahullah. ambil fikihnya Malik, tinggalkan akidah Malik. Subhanallah. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti mereka pada jalan yang telah mereka tempuh. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim, pegang erat, pegang kuat, kokoh apa yang akan mampu mengikuti mereka dalam hal akhlak-akhlak mereka. Wadinihim, dalam cara beragama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sungguh mereka di atas petunjuk yang lurus. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, perkataan Ibnu Mas'ud tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa haula'i sadatu hadza sya'an, mereka lah para pemimpin-pemimpin, penghulu-penghulu dalam urusan agama ini, dalam segala bab. Thumma yalihim tabi'uhum bi ihsan, kemudian setelah mereka tentulah datang generasi tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Razaqanallahu husnal ittiba'. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengikuti mereka dengan kebaikan. Wa husnal amal, baik dalam beramal pun demikian pula keadaannya, kita berusaha mengikuti amalan mereka. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha mendengar dan Tuhan yang maha mengabulkan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang, jika Allah masih berikan kepada kita umur. Bab berikutnya, aqsamu asma'illah min haythul ma'ani, bagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi maknanya, dari sisi yakni nama-nama Allah yang kembali kepada al-ma'ani, nanti kita jelaskan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jadi insyaAllah malam Jumat nanti kita akan baca kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Ya, itu ada dalam, insyaAllah ada dalam PDF. Nanti mungkin admin akan segera mengirimkan kepada antum di grup-grup Sabirun Najah. Silahkan diambil, nanti kita akan, tidak kita baca semuanya, kita akan menyebutkan saja tentang perkataan para ulama dari zaman ke zaman tentang uluwullah, bahwa Allah di atas makhluknya, bukan kita baca sepenuhnya. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.